إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من الضلالة والنار معاشر الإخوة أيها الحاضرون رحمكم الله Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa menghadiri majlis ta'lim ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mencari ilmu agama termasuk dari ibadah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah wa barakallahu fikum ayyuhal hadirun. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tafsir ayat yang ke-183 dan ayat 184 dari surat Al-Baqarah. Yang akan kita dengarkan adalah tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala Abul Fida Al-Hafid Ad-Dimashqi. Beliau dari Damsyik atau Dimsyik, di mana kota itu merupakan ibu kota dari negara Syria. Tapi ada yang tahu Syria itu sekarang mana? Mas Aki tahu? Suria. Taib. Syria itu dulu Syria ibu kotanya, ya, Dimsyik. Nah, beliau meninggal pada tahun 774 Hijriah. Tahun 774 Hijriah. Sekarang sudah 1439. Jadi berapa tahun sejak beliau meninggal sampai sekarang ini? Berapa tahun? 665 tahun. Ya, sudah 665 tahun beliau meninggal dunia. Bisa kita bayangkan sudah kayak apa jasad beliau dalam tanah? Ya, enggak bisa kita bayangkan, sudah 665 tahun. Ya. Namun Masya Allah, ternyata Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu dari Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala na'am memberikan manfaat kepada kaum muslimin sampai pun pada masa kita sekarang ini yang sudah 665 tahun ditinggal meninggal oleh beliau, bisa merasakan dan menikmati mengambil manfaat ilmu faedah dari beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat 183 dan 184 dari surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ayat yang sering kita dengar dan sering disampaikan di majlis-majlis Ramadan. Sebuah ayat yang hampir setiap bulan Ramadan kita mendengarnya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibadah puasa ayyam ma'dudat, yang cuma sampai pada hitungan hari saja. Amal ibadah puasa yang diwajibkan cuma hitungan hari saja. Faman kana minkum maridun, maka siapa saja dari kalian yang sakit, aw ala safar, ataukah dalam keadaan safar, melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh, perjalanan safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di hari itu, namun mengganti pada hari yang lain. Yang sakit ketika dia sudah sembuh di luar Ramadan kemudian mengqadanya, yang safar pun demikian, mengqada, mengganti pada hari-hari setelah bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, fidyatun ta'amu miskin, boleh bagi dia untuk memilih apakah dia berpuasa di hari itu ataukah membayar fidyah, mengganti dengan bayar fidyah kepada orang miskin, diberikan kepada orang miskin. Ini di awal-awal Islam syaratnya demikian. Ada dua pilihan, ima puasa di hari itu ataukah membayar fidyah meskipun dia sehat. Faman tatawwa'a khairan, tadi fidyahnya diberikan kepada seorang miskin sebagai pengganti dari satu hari yang dia tinggalkan. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah, siapa saja yang ingin melaksanakan kebaikan, bertatawwa, beramal baik, beramal soleh, yakni memberikan makan lebih dari satu miskin sebagai pengganti dari satu hari, maka itu kebaikan bagi dia. Wan tasumu khairul lakum, dan berpuasa, pilihan untuk kalian berpuasa, maka itu merupakan pilihan yang lebih baik untuk kalian. Sekali lagi, ini di awal-awal Islam. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Ibnu Katsir menjelaskan, yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minin min hadhil ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada orang-orang yang beriman dengan ayat tadi, memerintahkan mereka untuk melaksanakan puasa, siam, wa huwa al-imsaku 'anil ta'ami wasyarabi wal iqa', yakni menahan diri dari makan, minum, demikian pula ya bercampur dengan istrinya. Biniyatin khalisatin lillahi azza wa jal, dengan niatan ikhlas karena Allah azza wa jal. Dikarenakan pada amal ibadah puasa, min zakatin nufus, terdapat ya pembersihan bagi jiwa-jiwa manusia, pembersihan ya bagi manusia, jiwa-jiwa manusia, minal akhlatir radiah, dari noda-noda yang jelek, dari akhlak-akhlak yang rendah. Dengan seseorang melaksanakan ibadah puasa ya, Allah Azza wa Jalla akan membersihkan jiwanya dari berbagai macam perangai sifat-sifat dan akhlak yang jelek. Wa dzakara annahu kama aujabahu alaihim, dan Allah Azza wa Jalla sebutkan sebagaimana telah mewajibkan amal ibadah puasa ini kepada mereka, maka sungguh Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan amal ibadah tersebut ala man kana qablahum, atas umat generasi sebelum mereka. Falahum fihi uswah, sehingga mereka memiliki teladan dari generasi sebelumnya. Kaum muslimin, umatnya Rasul alaihi salatu wassalam, yang kita termasuk di dalamnya, bukan merupakan umat yang pertama kali melaksanakan amal ibadah puasa. Orang Jawa mengatakan orang DWI. Nggih, Mbah, nggih. Mbah. Tayyib. Ya. Mboten DWI ngeten, Mbah, nggih. Tayyib, masyaallah, nikmat. Barakallahu fikum. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya umat Islam melaksanakan amal ibadah puasa ternyata sebelumnya sudah ada pendahulunya. Wal yajtahid haula fi ada'i hadzal farq. Maka hendaklah kaum muslimin mereka melaksanakan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban puasa ini ya, dengan kesungguhan yang lebih sempurna, dengan kesungguhan yang lebih dibandingkan apa yang telah dilakukan oleh umat sebelumnya. Karena biasanya ya, generasi setelahnya itu setelah melihat sebelumnya nah, melaksanakannya, mendapatkan amanah yang sama, setelahnya biasanya bisa lebih sempurna, setelahnya biasanya tayyib, lebih semangat dan menggelora. Maka beliau pun ya memberikan penjelasan seperti tadi, hendaklah kaum muslimin mereka bersemangat dalam melaksanakan amal ibadah puasa ini dibandingkan generasi terdahulu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 47, likullin ja'anna minkum syir'atan wa minhaja, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Bagi setiap umat telah kami jadikan untuk mereka syariat, aturan dan metode dalam melaksanakan syariat tersebut. Walau sya Allah, jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kalian sebagai satu umat, satu syariat, satu aturan, satu metode. Namun apa? Walakin liyabluwakum fima atakum. Namun Allah Azza wa Jalla menghendaki lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji kalian berkaitan dengan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kalian. Fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba dalam na'am melaksanakan kebaikan. Wa li hadza qalaha huna, atau sebelum kita masuk mengingatkan bahwasanya kita di anjurkan dan diperintah oleh Allah Azza wa Jalla dalam khabarnya tadi, dalam ayatnya, agar kita berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, dikarenakan Allah Azza wa Jalla akan menilai ya, dikarenakan Allah Azza wa Jalla akan menghitung, menguji dari keseriusan kita dalam bersyukur akan nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan. Telah kita dengar tadi, di antara nikmat adalah kita masih bisa bertolabul ilmi, mendapatkan, mendengarkan, mengkaji dan membahas ilmu tafsir dari Ibnu Katsir yang beliau sudah 665 tahun meninggal dunia. Ya, dahulu kala. Ditambah lagi beliau dari Syria. Tadi ada yang mengatakan sekarang Suriah. Kita lihat bagaimana kondisi negara Suriah sekarang. Ya. Naam, penuh dengan konflik, keributan, kondisi yang mencekam. Naam, mengkhawatirkan, cemas meliputi mereka. Sehingga alhamdulillah nikmat dari Allah Azza wa Jalla kita di sini. Ya, aman, nyaman, kondusif. Ya, sejuk, sepoi-sepoi dari sawah. Naam, tidak mendengar dentuman-dentuman mortir dan semisalnya. Nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka adalah kita mensyukuri nikmat ini dengan rajin-rajin dan bergegas untuk menghadiri majelis ilmu. Di tahun ini lumayan berbeda kondisinya, tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Maka ini sebagai ya rambu-rambu bagi kita, sebagai lampu kuning bagi kita. Apakah kita bisa mensyukuri nikmat thalabul ilmi ini di ma'had ini, di tempat ini, ataukah justru kita sebaliknya semakin jauh dari majelis ilmu, ya, jauh dari masjid dan jauh dari mendekat ilmu agama. Maka dengan adanya rambu-rambu seperti ini, dalam bahasa lainnya lampu kuning, ya, maka hendaklah kita fastabiqul khairat. Selama masih ada kajian, selama masih ada majelis ilmu, siapapun yang menyampaikan, ya, maka kita hadiri. Naam, selama diadakan thayyib di masjid ini, maka mari kita hadiri. Naam. Kemudian kata beliau setelah menyebutkan ayat tadi, fastabiqul khairat, wa li hadza qalaha huna, maka oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya yang telah kita dengar tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam al-ayah. Kenapa Allah Azza wa Jalla mewajibkan puasa? Tadi telah kita dengar, dikarenakan dalam amal ibadah puasa terdapat pembersihan bagi badan kita. Yang sebelumnya ya tanpa kontrol makannya sehingga menyebabkan kolesterolnya naik, asam uratnya naik, ya, gula darahnya naik dengan melaksanakan amal ibadah puasa. Fabiidnillah, dengan anugerah dari Allah Azza wa Jalla semuanya itu berkurang. Ya, sampai ada info biasanya kalau bulan Ramadan itu rumah sakit sepi. Ya, bisa jadi. Nah, dengan sebab mereka melaksanakan amal ibadah puasa sehingga mereka pun mendapatkan nikmat sehat dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu semuanya berkaitan dengan ya yang zahir, yang lahiriah, yang nampak. Terkait dengan sifat-sifat yang jelek yang ada pada badan kita, wa tadyiqun limasaliki syaitan, dengan ibadah puasa semakin mempersempit jalan-jalan syaitan. Yang biasanya ya ahad sore seperti sekarang ini, nah, rata-rata teman-teman kita ikhwah di mana Senin sore gini ahad sore seperti itu. Namun karena ada kajian ya ngepasi Ramadan hari ahad sore hari datang ke masjid. Nah, karena biasanya kalau sudah di lapangan tidak lepas dari yang namanya amarah dan emosi. Ya, yang kalah kadang juga emosi, yang menang karena diajak-ajak juga kadang emosi. Kalau sudah emosi, setan itu senang dengan yang marah-marah seperti itu. Dengan adanya puasa, kemudian diadakan kajian, mempersempit jalan setan. Nah, kemudian yang rakus terhadap harta dunia, dengan dia melaksanakan ibadah puasa, dia merasakan Ya, bahwasanya orang yang tidak punya itu ternyata seperti ini. Ya, merasakan lapar, merasakan haus, merasakan dahaga, kemudian dia terketuk hatinya untuk ya berbuat baik, beramal soleh, berinfak dan bersedekah. Pembersihan bagi badan-badan manusia, lahiriah maupun ya batiniahnya, yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka oleh karenanya telah tetap sabit dari Rasul alaihi salatu wassalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu untuk ba'ah, ada yang menafsirkan mampu untuk ya memberikan nafkah, ada yang menafsirkan mampu untuk ya bercampur, ya, barang siapa yang belum mampu untuk ba'ah falyatazawwaj, yang sudah mampu maka hendaklah dia untuk segera menikah. Wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm, dan siapa saja yang belum mampu untuk itu nafkah atau yang satunya, maka hendaklah dia melaksanakan amal ibadah puasa. Puasa sunnah. Fa innahu lahu ja', dikarenakan dengan dia melaksanakan puasa maka pada amal ibadah puasa itu ada perisai atau ada pengekang ya dari syahwat dia, yang syahwatnya menggebu-gebu. Setelah dia berpuasa mulai turun, turun, turun dan turun. Ya, kalau sudah puasa kok tetap menggebu-gebu? Ya bukan puasa yang dipertanyakan karena sabda Rasul, tapi apa? Syahwat sampaian yang dipertanyakan gitu ya. Syahwat sampaian yang dipertanyakan. Nah, puasa terus, puasa lagi dan puasa lagi. Kemudian kata Ibnu Katsir berikutnya, kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan kadar berapa lama kita berpuasa. Ternyata kita puasa tidak setiap hari sepanjang tahun, akan tapi cuma hitungan hari saja. Li'alla yasuqqa 'alan nufus. Allah Azza wa Jalla memberikan syariat berpuasa cuma hitungan hari agar tidak memberatkan bagi jiwa manusia. Coba kalau seandainya satu tahun penuh kita diwajibkan berpuasa, ya, saya yakin merasa berat. Satu bulan saja kita baru sampai berapa sekarang? 11. Ya, terkadang ada yang lupa tidak sahur. Bukan lupa, tapi kebablasan gitu ya, kerinan. Nah, dia pun sudah apa ya, bahasa Indonesia sambat tahu ya, mengeluh gitu ya, sudah mengeluh, aduh, tadi nggak sahur gitu ya, rasanya kelai-kelai. Nah, yang tukang batu, tukang bangunan, padahal tidak setiap tahun, tidak setiap hari berpuasa. Nah, cuman satu bulan lamanya. Tayyib. Fatad'uf an himlihi aw an hamlihi wa ada'i bal fi ayyamin ma'dudat. Allah azza wa jalla wajibkan cuma hitungan hari saja. Wa qad kana hadha fi ibtida'il Islam, dan pada awal-awal Islam itu lebih dari apa namanya itu lebih ringan lagi ya dari sekarang. Yasumuna min kulli syahrin thalathata ayyam. Di awal-awal Islam kewajiban berpuasa itu cuma 3 hari dalam 1 bulan. 1 bulan kewajiban berpuasa 3 hari. Nah. Kemudian thumma nasakha dzalika yasumu syahr Ramadan kama sa'ti bayanu. Kemudian setelah itu datang syariat untuk berpuasa 1 bulan. Nah, di bulan Ramadan. Dari 3 hari setiap bulan menjadi 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Telah diriwayatkan bahwasanya puasa di awal mulanya kama kana 'alaihil umam qablana, sebagaimana juga telah diwajibkan atas umat sebelum kita, min kulli syahrin thalathata ayyam, di setiap bulannya 3 hari. Ini diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal, dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dari Atha, dari Qatadah, Ad-Dhahhak bin Muzahim, ya, Wazad, dan beliau menambahkan lam yazal hadza mashru'an min zamani Nuh ila an nasakha Allahu dhalika fi siyami syahri Ramadan. dan itu ternyata sejak zamannya Nabi Nuh sampai masanya Rasulullah alaihi salatu wasalam, sampai puasa 3 hari di setiap bulannya dihapus hukumnya oleh Allah azza wajalla dengan turunnya wahyu syariat untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu Allah azza wajalla menjelaskan hukumnya. Naam. Alama kana alaihi al-amru fi bidai'il Islam, pada awal-awal Islam. Di awal-awal Islam Allah azza wajalla menjelaskan hukumnya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa saja yang ini masih dari surat Al-Baqarah ayat 184. Ai al-marid wal musafir la yasumani fi halil maradi was safar. Di awal-awal Islam hukumnya sama. Yani orang yang musafir, orang yang sakit mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa kemudian mengganti pada hari yang lainnya. Lima fi dzalika minal masyaqqah alaihima, dikarenakan pada kondisi dua orang tadi itu terdapat ya masyaqqah, rasa berat untuk tetap melaksanakan ibadah puasa. Namun keduanya diperbolehkan untuk tidak berpuasa namun mengganti pada hari yang lainnya. Wa amma sahih al-muqim, adapun orang yang sehat ya, orang yang tidak melakukan perjalanan safar, alladhi yutiqu siyam, yang mampu melaksanakan amal ibadah puasa, faqad kana mukhayyiran tayyib baina siyami wa baina al-it'am. Di awal-awal Islam mereka mukhayyar, diberikan pilihan apakah berpuasa ataukah memberikan makan, yakni membayar fidyah. In syaa'a shoma wa in syaa'a aftara. Di awal-awal Islam mereka bisa memilih berpuasa, naam, ataukah memilih untuk tayyib membayar fidyah. Membayar fidyah dengan mengganti memberi makan kepada seorang miskin pengganti dari 1 hari yang dia tidak berpuasa padanya. Fa in at'ama akthar min miskin, kalau dia ingin memberikan makan kepada lebih dari 1 miskin sebagai pengganti dari 1 hari yang dia tidak berpuasa padanya, fahuwa khair, maka itu kebaikan bagi dia. Namun wa in soma, dia jika dia memilih untuk tetap berpuasa, fahuwa afdal minal it'am, maka itu lebih baik daripada naam memberikan makan atau fidyah. Baik. Kemudian qalahu Ibnu Mas'ud, Ibnu Katsir menyebutkan ini disampaikan, diucapkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Tawus, Muqatil, Ibnu Hayyan dan yang lainnya dari salafun saleh. Walihada qala ta'ala, maka oleh karenanya Allah azza wa jalla berfirman pada ayat 184 tadi sebagaimana yang telah kita dengarkan. Kata beliau berikutnya, wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Nadhr قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عمر ابن مره عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. معاذ بن جبل mengatakan أحيلت الصلاة 3 أحوال. Salat atau berkaitan dengan ibadah salat itu ya telah di atau mengalami perubahan hukum sampai 3 kali. Yani ada 3 fase tahapan berkaitan dengan amal ibadah sholat. Dan amal ibadah puasa pun demikian. Kata siapa tadi? Mu'ad bin Jabal. Tayyib. Seorang sahabat yang mulia. Radiyallahu ta'ala anhu. Adapun berkaitan dengan puasa atau adapun berkaitan dengan sholat. Maka sungguhnya Rasul alaihi salatu wasalam sampai ke kota Madinah. Beliau sholat kurang lebih 17 bulan menuju ke Baitul Maqdis. 17 bulan itu ya berapa tahun berapa bulan, Mas Anas? 1 tahun 5 bulan. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Pantas kalau lulus itu ya. Nah, 1 tahun berapa bulan? 5 bulan. Barakallahu fiik. 17 bulan atau 1 tahun 5 bulan menghadap salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Pak Agung, Baitul Maqdis niku wonten pundi? Tapi yang jelas enggak ada di Borobudur gitu, Pak ya. Barakallahu fiik. Abu Khari, Palestina. Nah, di Palestina. Menghadap ke Palestina, bukan ke Makkah. Kalau Ka'bah di Makkah ya. 17 bulan menghadap ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu turun ya wahyu perintah dari Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami telah melihat ya menengadahnya wajahmu fis sama ay ila sama, menghadap ke langit berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menghadapkan kiblat kaum muslimin ketika sholat itu ke mana Bu Jundi? Ke Ka'bah, yakni ke Makkah, ke Ka'bah. Naam. Falanuwalliyannaka qiblatan tardah, maka sungguh-sungguh kami akan malingkan wajahmu menghadap sholatmu, yakni menghadap ke kiblat, kiblat yang kau sukai, yang kau ridhoi, yakni ke Makkah, ke Ka'bah. Maka dengan turunnya ayat ini fawajjahallahu ila Makkah, Allah Azza wa Jalla na'am mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah, ke Ka'bah. Ini satu keadaan. Qal, kata Mu'ad bin Jabal berikutnya, wa kanu yajtami'una li salat wa yu'adzinu biha ba'dhum li ba'dhum ba'dhan. Dahulu di awal-awal Islam ketika mereka hendak salat jamaah ya, itu belum ada azan. Ya, tapi antara satu dan yang lain saling memberitahukan. Kalau bahasa Jawa mengatakan apa? Gedok tular. Ya. Pesan berantai seperti itu. Nanti salat jamaah, nanti salat jamaah gitu ya. Satu memberitahu kepada yang lainnya. Kata Ibnu Katsir, kata Mu'ad bin Jabal berikutnya, hatta naqasu au kadu yanqasu. Hampir-hampir sampai saja mereka ingin ya, kaum muslimin ingin memanggil untuk sholat itu dengan membunyikan bel atau lonceng. Ya. Thumma inna rajulan, kemudian ada seorang dari kalangan Ansor yang dikatakan namanya adalah Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi mendatangi Rasul alaihi salatu wasalam seraya mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpiku, dan kalau seandainya aku dikatakan dalam keadaan tidak tidur, maka itu juga benar. Dikarenakan beliau kondisinya ya setengah tidur, setengah enggak gitu ya. Setengah sadar, setengah tidak. Belum melihat dalam mimpinya itu dalam keadaan setengah sadar ya, ada seseorang yang memakai pakaian enam atas dan bawah, dalam bahasa kita ya koko dan sarung ya. Atas dan bawah kedua-duanya berwarna hijau. Ya, atas hijau, bawah juga hijau, tapi bukan lambang partai. Nah, fastaqbal kiblah, orang tersebut menghadap ke kiblat. Faqal, kemudian mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, seperti yang kita dengar kalau sebentar lagi muadzin azan, nanti dengarkan. Ya, matna 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai selesai. Tsumma amhala sa'atan tsumma qala ila akhirih. Kemudian beliau pun mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam dan Rasul mengatakan, alimha bilalan fal yu'adzin biha. Coba kamu ajari Bilal supaya menirukan dan menghafal yang kamu dengar tadi, fal yu'adzin biha. Kemudian adalah kamu suruh agar Bilal ya memanggil kaum muslimin untuk sholat jamaah dengan panggilan tersebut yang kita dengar dengan lantunan azan. Tayyib, sehingga Bilal lah yang muadzin pertama kali yang mengumandangkan azan na'am yang ma'ruf tersebut. Tayyib. Fahadhani halani, dan ini 2 keadaan hukum berkaitan dengan sholat. Yang pertama apa tadi? Berkaitan dengan arah kiblat. Yang kedua berkaitan dengan panggilan untuk sholat. Yang ketiga, di awal awal Islam, kata Mu'adz bin Jabal, seseorang ketika masbuk masuk masjid ternyata sholat ketinggalan berapa rakaat, maka jamaah satu dengan yang lainnya yang sama-sama terlambat bertanya, ini kita sholat berapa rakaat? Ya, kita berapa rakaat sholatnya ini? Naam, akhirnya mereka masuk ikut sholat tayyib bersama Rasulullah sesuai dengan mereka dapati. Jadi ada yang dapat satu, ada yang dapat dua, ya sudah selesai. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal datang, kemudian beliau mengatakan, aku senantiasa bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam dan aku sholat, kemudian aku menyempurnakan sholatnya. Yani kalau masbuk misalkan ketinggalan dua rakaat, ya beliau melanjutkan sendiri setelah Rasulullah salam, beliau melanjutkan dua rakaat berikutnya. Nah, seperti yang ma'ruf kita kenal seperti sekarang ini. Tapi di awal-awal apa? Di awal-awal Islam, sholatnya ya dapatnya dua ya dua, dapatnya tiga ya tiga, seperti itu. Lah setelah ada enam ucapan dari Mu'adz bin Jabal tadi, kemudian Rasul menetapkan seperti itulah hendaklah kalian melaksanakan tata cara sholat. Yani ketika tertinggal dua rakaat, ya sudah kalian ikut bersama Rasulullah bersamaku, kemudian nanti setelah aku salam kalian menyempurnakan. Ini tiga keadaan berkaitan dengan apa? Sholat. Yang menjadi poin kita adalah berkaitan dengan puasa. Ternyata puasa juga memiliki tiga keadaan tadi. Ya, sedikit berbeda. Puasa kita ketahui pertama hukumnya syariat untuk kaum muslimin, ya, cuman puasa tiga hari atau setiap bulannya puasa tiga hari. Ditambah puasa Asyura. Tayyib. Ini satu. Yang kedua, kemudian turun perintah untuk melaksanakan amal ibadah puasa, yakni bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an ila akhirih. Faman syahida minkum syahra falyasum. Dengan turunnya ayat itu, kemudian tetaplah syariat puasa satu bulan penuh di bulan Ramadan. Sudah dua ya, tinggal satu. Kata Mu'adz bin Jabal, wa kanu yakulun wa yashrabun wa yatunan nisa ma lam yanamu. Mereka di awal-awal Islam makan, yakni ketika sudah masuk maghrib, mereka makan, minum, mencampuri istrinya selama mereka tidak tidur. Jadi batas akhir waktunya, yang penting mereka tidak tidur. Kalau mereka tertidur, sudah haram makan, haram minum, haram yang ketiga tadi, enggak usah kita sebut. Ya, haram yang ketiga juga. Tayyib. Suatu ketika ada seseorang dari kalangan Ansor, sebut saja namanya Surmah. Namanya siapa? Surmah. Beliau sebagai ya pekerja keras, ya pekerja keras. Beliau bekerja dari pagi sampai sore, sore pulang ke rumah dalam keadaan capek, tidak makan, tidak minum, langsung istirahat, merebahkan badan. Qadallah bablas tidurnya sampai setelah subuh. Nah, Mas Egi pernah kayak gitu? Pulang kerja, tapi anak lihat Mas Egi ini kerjanya nyantai. Iya Mas ya. Mas Bukhari pernah seperti itu? Alhamdulillah belum. Ini Al-Ansori, sahabat Ansori. Kerja keras, banting tulang, peras keringat, sampai gak keluar keringatnya mungkin karena puasa. Malam tidur, qadarullah sampai setelah sholat subuh. Gak sahur, gak buka. Gak buka, gak sahur. Di siang harinya, di keesokan atau siang hari berikutnya, Rasulullah pun melihat wajah orang tersebut. Hampir pingsan. Dilihat memelas kasihan. Hampir pingsan. Akhirnya dia pun menceritakan kejadian tadi. Nah, kemudian Rasul pun iba dengan orang tersebut. Kemudian ada kejadian lain. Ternyata Umar ibn Khattab mencampuri istrinya dalam keadaan malamnya sudah tidur. Tadi kan kalau sudah tidur, hukum awal Islam apa? Haram gitu ya. Ternyata Umar bin Khattab mendatangi istrinya setelah tidur. Setelah itu tur nikmat dari Allah Azza wa Jalla dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 187. Al-Baqarah berapa? 187. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafatu ila nisaikum thumma atimus siyam ila lail ila akhirihi. Boleh makan, boleh minum, boleh yang ketiga meskipun sudah tidur. Nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karenanya marilah kita memperbanyak untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tiga keadaan berkaitan dengan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang yang maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.